Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ayat 61 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil suatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini merupakan pembalasan terhadap sifat, sikap, dan perbuatan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Namun air susu dibalas dengan air tuba. Nikmat yang banyak itu tidak disyukuri, malah dilupakan dan minta sebagai pengganti yang lain yang ternyata lebih rendah kualitasnya. Dalam ayat ini disebutkan mereka tidak mau memakan satu macam makanan saja. Ta'amun wahid, satu jenis makanan. Walaupun sebenarnya dua yang diturunkan Allah, yaitu al-manna dan as-salwa. Makanan berupa manisan, al-manna, dan salwa, burung, sejenis burung puyuh, yang tiap pagi sudah tersedia, tinggal diambil dan diolah lalu dinikmati. Rupanya mereka berkata, kami tidak bisa tahan, tidak sabar. Tiap hari makannya manna dan salwa, tidak ada variasi. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mintalah ganti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk makanan yang kami olah sendiri. Artinya makanan itu tumbuh berkat dicangkol, kemudian bisa menghasilkan sayur mayur, ketimun, bawang putih, adas, dan bawang merah. Suatu hal yang menarik bahwa ketika terdampar di gurun Tihini, Tursina, itu suasana sangat gersang. Pepohonan tidak ada. Sementara mereka sebelumnya tinggal di Mesir, daerah agraria, karena walaupun gurun pasir luas di sana, tetapi berkat adanya Sungai Nil, maka di sekitar Sungai Nil itu tumbuh subur dan mereka hidup pun dari bercocok tanam. Pengalaman yang menarik di Sungai Nil ini, di daerah Mesir ini, mereka harap supaya terjadi kembali di Tursina. Maka Nabi Musa mengatakan, kembali saja kamu ke kampung halamanmu. Nah, inilah suatu kisah yang sebenarnya menggambarkan bagaimana seorang manusia, khususnya Bani Israel, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Zainal, ini ada hal yang menarik perhatian saya di sini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manna wa salwa sebagai panganan siap saji, makanan siap saji bagi Bani Israel, dan itu termasuk makanan high class, makanan tingkat tinggi, bukan tingkat rendahan. Tapi ketika ini diberikan kepada Bani Israel, ternyata Bani Israel malah lebih memilih makanan-makanan yang sifatnya kelas-kelas rendahan, seperti bawang merah, bawang putih, ada sayur-sayuran, adas dan sebagainya ini. Nah, ini yang membuat merupakan satu hal yang cukup mengherankan saya. Kira-kira apa alasan mereka ini sehingga mereka lebih memilih makanan-makanan yang sifatnya rendahan? Iya, ini menarik sekali. Kita mendengar ada istilah gagap budaya. Artinya apa? Ketika kita terbiasa dengan satu kebiasaan budaya, didatangkan budaya yang lain, maka secara otomatis kita belum tentu bisa menggunakan budaya itu walaupun lebih canggih. Contoh saja, banyak di antara orang tua kita itu pakai handphone saja payah gitu ya. Nah, itu bagaimana menghidupkannya? Ini kan gagap budaya. Lebih enak lagi pakai telepon, atau lebih sederhana lagi, pakai telepon ini enggak etis. Lebih enak lagi kunjungan. Nah, sebagai contoh yang lain, kita menemukan jemaah haji kita terbiasa hidup di kampung itu buang air di kali. Datang ke Arab Saudi sana waktu haji, rupanya mendapatkan fasilitas hotel bintang 5. Nah, tidak ada WC di situ yang pakai air, cuma pakai tisu. Bingung na'udzubillah dia, gimana cara buang air di sini, kok cantik-cantik gedungnya tapi kok enggak ada airnya. Ini istilahnya gagap budaya. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan alat yang ada. Nah, itu mungkin satu sisi bisa. Jadi artinya Bani Israel ini tidak bisa menerima keadaan high class tadi. Sudah terbiasa dengan hidup makan dari adas, basol, bawang, itu. Di sisi lain, Bani Israel ini terkenal dengan kaum yang banyak tanya. Sebenarnya ya sudah dinikmati saja kan selesai. Tapi memang namanya juga orang usil, yang nggak perlu pun akhirnya ditanya. Nah, di sini juga yang nggak perlu sudah dapat nikmat yang paling bagus ditanya lagi dengan permintaan yang akhirnya kelas rendahan. Nah, itulah mungkin pertanyaan, sehingga akhirnya ya kata Nabi Musa, ya kalau misalnya Anda berkeinginan untuk makan yang seperti itu, silahkan kembali ke sebuah kota, baik kembali ke Mesir ataupun pergi ke Palestina. Kata-kata Misro di sini ketika digunakan dengan tanwin itu berarti kembali sebuah kota, maksudnya Baitul Maqdis, karena diharapkan setelah berada dari Gunung Sina ini pergi ke Baitul Maqdis atau ke Palestina, tidak kembali ke kampung halaman, ke Mesir. Jadi saya ingin menambahkan, akibat dari permintaan mereka, akibat dari ketidaksabaran mereka, mereka akhirnya mendapatkan azillah wal maskanah. Dan kemudian ini semuanya merupakan kerendahan, merupakan kehinaan dari suatu yang biasa mendapatkan makanan high class. Nah, yang kedua saya melihat di sini, ini menunjukkan hati mereka sudah beku, sudah begitu keras sehingga tidak bisa membedakan mana yang ini makanan dari Allah langsung siap saji, dan makanan yang harus diolah oleh manusia, ditanam dan dikembangkan. Jadi di sini saya melihat juga ada sisi yang perlu kita pelajari, bahwasanya bila seseorang maksiat, seseorang melampaui batas, kufur kepada ayat-ayat Allah, maka balasannya juga tidak jauh seperti balasan Nabi Musa ini. Kehilangan berkah, kehilangan berkah, kehilangan kesabaran dalam menghadapi hidup ini, termasuk juga kehilangan rasa daripada makanan-makanan yang ada begitu. Apakah sudah terjadi itu, Ustaz? Iya, jadi memang benar sekali. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Anaf itu sesuai dengan kajian kita pada hari ini, bahwa tidak mensyukuri itu membuat nikmat yang ada itu bukan menjadi pemuas, tapi menjadi penyengsara. Dan lebih jauh lagi sebenarnya kisah yang kita kaji pada hari ini sebenarnya itu merupakan gunung es di lautan. Artinya di bawah itu lebih besar lagi permasalahannya. Jadi permasalahan bukan puas dan tidak puas terhadap makanan yang satu jenis. Tapi selanjutnya ayat ini disebutkan bahwa memang watak Bani Israel itu adalah orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi. Jadi sebenarnya apa yang menjadi permasalahan itu adalah kufur terhadap ayat Allah, kufur terhadap kekuasaan Allah. Bayangkan betapa banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Dari sejak Nabi Musa kecil sehingga Nabi Musa dewasa bersama Fir'aun, Nabi Musa menghancurkan Fir'aun di Laut Merah, Nabi Musa membawa Bani Israel selamat dari Laut Merah, kemudian Nabi Musa bersama kaumnya di Gurun Tih, kemudian Nabi Musa bersama kaumnya mendapat begitu banyak nikmat di Gurun Tih, tapi semua ayat ini dikufurkan, dianggap tidak ada apa-apa. Padahal ini semua peristiwa besar. Satu peristiwa saja sudah besar. Lebih dari itu, mereka membunuh para nabi. Nah, di sini disebutkan wayaqtulunan nabiyyi nabi ghairil haq. Timbul pertanyaan, apakah ada membunuh nabi dengan yang hak? Sehingga kenapa kok ditulis bi ghairil haq? Jadi sebenarnya membunuh saja itu suatu yang dilarang kalau tidak ada hak. Dan membunuh pada nabi itu identik dengan tidak benar. Jadi tidak ada membunuh nabi yang dibenarkan. Jadi bighairil haq ini bukan berarti ada kita boleh membunuh nabi kalau misalnya nabi salah. Tidak. Karena nabi itu maksum, maka tidak ada membunuh nabi yang dibenarkan. Lebih dari itu, zalika bima asaw. Semua perbuatan yang pernah Allah berikan kepada mereka dilanggar begitu saja karena mereka memang suka asaw, melakukan maksiat, wakan wiyatadun, dan selalu melampaui batas. Nah, itulah mungkin gambaran bagaimana nikmat dibalas dengan air tuba. Ya, kalau kita kembangkan ini dalam persoalan kenegaraan atau berbangsa, ini sebenarnya Indonesia ini sudah luar biasa ini hasilnya. Kita nanam sesuatu, letakkan aja gitu udah tumbuh. Nah, ini kalau dibanding dengan negara Ethiopia, luar biasa benar kita ini punya hasil yang sangat luar. Tapi ketika bangsa ini sama seperti logika pertanyaan Nabi Musa tadi, atas tabdilunan alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair, ya kita mengambil yang lebih rendah, meninggalkan yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Akhirnya Allah juga ya menghinakan kita sebagai sebuah bangsa dengan berbagai krisis, termasuk mental, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya, jadi sebenarnya negara Indonesia ini terkenal dengan sumber daya alamnya yang begitu luas. Sumber daya manusianya pun gak kalah jauh dibandingkan negara lain. Kemudian yang salah itu apa? Persepsi umat manusianya. Keinginan untuk dikatakan sebagai orang yang hebat itu seperti Bani Israel rupanya bukan menyebabkan dia semakin hebat. Tidak adanya rasa kebersamaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ingin ngambil untung dalam waktu singkat, itu hanya merugikan semua masyarakat secara luas. Toh akhirnya kita sendiri pun tidak menikmati keuntungan itu. Nah, jadi di sini disebutkan ketika Anda tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena persepsi Anda yang salah terhadap manna wa salwa, sehingga Anda pun mencari alternatif yang sebenarnya itu bukanlah alternatif penyelesaian, tapi menimbulkan permasalahan. Untuk itu, kita lihat negara kita ini, sebenarnya yang perlu direnungi dari peristiwa ini adalah bagaimana kita mensyukuri yang ada dengan cara mengoptimalkan yang ada itu. Karena bila kita mengoptimalkannya, berarti kita telah mensyukurinya. Karena Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi sering mengatakan, rezeki itu bukanlah apa yang kita miliki, tapi rezeki itu apalah apa yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita olah. Luas benar negara kita ini, tapi tidak bisa diolah, itu bukan rezeki kita, sehingga kita menjadi penghutang termasuk yang terbesar di dunia. Kecil negara Singapura, diolah semuanya menjadi kaya raya. Jadi kembali kepada mensyukuri rezeki dengan cara mengolahnya, itulah yang kita harapkan dari kajian kita pada saat ini. Banyak tanah kita di kampung halaman terbengkalai, itu menjadikan musibah. Kecil halaman kita tanam jagung padi, itu membuat dia bermanfaat, dan itulah yang diharapkan Allah lewat kajian kita pada saat ini, yaitu mensyukuri rezeki yang ada dan tidak mencari atau melihat apa yang dimiliki orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bermanfaat. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana mengucapkan mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.